Pak Rudi. Halo? Halo. Iya, dengan Bapak? Pak Rudi. Oke, Pak Rudi silahkan komentarnya. Kita sebagai warga negara sih setuju saja. Yang penting kita coba dimulai dari aparat negaranya dulu. Mungkin dari mereka itu terbuka dulu, baru kita untuk warga biasa mungkin bisa ikut kali. Terima kasih Pak Rudi. Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Ya, harusnya sih jangan terlalu tergesa-gesa ya. Kalau tindakan tergesa-gesa kan tidak bagus ya. Jadi yang disoroti ini sebenarnya bukannya setuju apa nggak setuju nih, tapi tindakan ini saya rasa agak blunder ya, blunder dan berisiko tinggi ya. Harusnya dikaji dulu, jangan langsung gitu karena pendapatan pajak tidak memenuhi target atau apa-apa gitu. Kayaknya agak panik begitu ya. Ini Dirjen Pajaknya kurang begitu capable juga ya kalau saya soroti ya. Panik ya. Gitu ya, makasih. Terima kasih Pak Lil, baru kita ke panel berikut Pak Rahmat, selamat siang. Ya, siang. Ya, saya setuju dengan komentar yang barusan bahwa Dirjen Pajak kadang saya rasa mereka cuma kejar target terus membabi buta sikap orang, dan saya rasa ini tidak baik. Seharusnya perbaikilah dulu lembaga mereka sendiri, terus pastikan APBN digunakan secara tepat dan tidak ada kebocoran. Dan setelah itu selesai, mau bagaimanapun untuk memungut pajak, saya rasa rakyat akan mendukung. Jadi jangan sekarangnya bocornya kemana-mana, tapi yang diperas itu masyarakat. Dan saya rasa ini bentuk keputusasaan mereka yang meminta, sampai meminta data ke perbankan. Saya rasa itu tidak etis. Terima kasih Pak Rahmat. Anali, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya, kalau dia mau buka begitu sih, ya mestinya jangan langsung begitulah, karena kita juga tahu mereka biasanya cuma kerjanya ini gak komprehensif, jadi capai target karena gak tercapai ya dia cari yang kayak begini-begini. Mestinya pertama-tama dia benahin dulu peraturannya. Kadang kalau saya perhatikan peraturannya itu bisa tumpang tindih dalam pelaksanaannya, banyak daerah-daerah abu-abu yang dia gak bereskan. Itu ke satu. Kedua, peraturannya juga harus mempermudah orang membayar pajak. Seperti sekarang dia terbitkan pajak untuk UKM kardinal, misalnya 0,1% atau 1% dari omset. Nah itu kan sudah bagus. Nah mestinya itu diperluas ke daerah yang lain, jadi akan mudah, dan setelah itu direview. Baru ada hal-hal yang lain yang mungkin ada kebocoran-kebocoran, itu diperbaiki dulu, peraturannya diperbaiki dulu, yang mana yang gak baik dilengkapi bertahap, sambil orang-orangnya sendiri juga harus diperbaiki mentalnya, baru makin lama orang makin percaya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Kita ke Pak Anton, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Silakan Pak. Kalau saya sih gak setuju ya, karena kalau itu memang di berlakukan, saya yakin itu bank semua pada pernah ras tuh, kayak zaman dulu tahun 1998, dan ada nasabah pasti semua diungkapkan keluar dan sebagainya, dan nanti malah jadi masalah baru buat kesehatan ekonomi Indonesia. Saya yakin itu, sangat yakin. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Kita ke Pak Leo, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya, komentarnya Pak. Iya, makanya ya kita lihat ke LPS ya, membingungkan. Masa LPS bisa memiliki bank senturi gitu? Karena ada OJK. Ya, kita juga bingung. Itu kan nggak dipilih sama kita rakyat juga. Dan hasil kerjanya tuh memang yang membingungkan. Memang yang berwenang atas perbankan itu memang BI, bank sentral gitu. Dari dulu BI, sekarang kenapa harus ada OJK? Belum lagi tipuan ini Dirjen Pajak ini. Ya kalau dia mau kaya ngejar target, Indonesia tukar sama Jepang aja. Jepang mau kok, dengan segala kemajuannya dia tinggalkan buat Indonesia. Kalau Indonesia mau tukar dengan Jepang, itu aja buat tipuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo.